بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد عندي أسئلة خاصة للإخوة المتزوجين من الشيوخ والكهول والشباب. نعم، من كان شيخا الذي كان عمره أكثر من 50 أو من أكثر من 40، نعم، الكهول 35 فما فوق، وما دون ذلك فهو شاب. نعم، السؤال الأول: عندك يا أبا عبد الله إحسان، بلغتنا بارك الله فيكم، kita pernah mendengar di dalam ilmu fikih al-a'immah al-arba'ah. Siapa yang dimaksud dengan a'immah al-arba'ah? Ma'indak. Nah, ma'indak? A'immah al-arba'ah fi kutubil fiqhi. Aba Najah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit namanya. Imam Malik, Malik bin Anas. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris namanya. Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal. Ini yang disebut dengan A'immah Al-Arba'ah dalam enam fikih. Indak Aba Saudah, siapa yang disebut dengan Ashabus Sunan? Hadihil Muraja'ah lil Ikhwah. Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidhi Muhammad bin Isa, nعم. Imam Ibn Majah Al-Qazwini, nعم. Satu lagi, Imam An-Nasa'i. Imam Nasa'i tampan, kaya raya, budaknya banyak. Punya 200 budak. Sehingga di masa mudanya dia ketika amrad, belum tumbuh kumis, tidak boleh hadir di majlisnya Al-Harith bin Miskin. Sehingga dia mencuri-curi hadis dari pendengar hadis dari jauh. Karena apa? Bahaya fitnah amrad. Fitnahnya anak muda yang belum tumbuh kumis. Karena Sufyan Ats-Tsauri, fa inna ma'al mar'ati syaitanan ma'al ahdathi syaitanain. Bersama wanita itu hanya satu setan fitnahnya. Tetapi kalau amrad, anak yang baru gede, itu ada dua setan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Ibn Taimiyah, barang siapa yang sering mengulang-ulang melihat amrad, kemudian dia berkata, saya melihatnya tidak dengan syahwat, faqad kadzab. Kata Ibn Taimiyah, dusta dia. Kalau dia suka melihat terus mencuri alahan nawar, dalam ada kesenangan, nah itu tanda yang harus dia bertawud. Barakallahu fikum. Al-Imam siapa tadi? Ashabu Sunan. Yang belum ditanya di jalan, kalau diulang harus bisa ngulang. Ashabu Sunan Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Terakhir Ibnu Majah, karena hampir para ulama tidak memasukkan Ibnu Majah, tapi yang rajih masuk Ibnu Majah. Nah, jadi Ashabu Sunan inilah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ashabu Sunan artinya pemilik kitab-kitab Sunan. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Tirmidzi, Jami' Tirmidzi punya kitab sunnah. Nasa'i, Sunan Nasa'i. Naam, Ibnu Majah. Nah, punya Sunan Ibnu Majah. Ada yang mengatakan kitab seperti Tabrani, kitab Imam Nasa'i disebut kitab sahih, sahih Nasa'i. Nah, ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini berlebihan, tidak tepat menamakan kitab An-Nasa'i dengan kitab sahih. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Mana yang lebih sahih di antara dua kitab tersebut, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Sahih Bukhari menurut pendapat yang rajih lebih asah. Asah itu bahasa Arab, lebih sahih. Isim tafdil, asah, lebih sahih. Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim. Kenapa? Karena persyaratan yang diletakkan oleh Imamul Bukhari lebih kuat daripada persyaratan yang diletakkan oleh Imam Muslim. Apa itu syaratnya? Naam. Bersambung sanadnya. Tab'an. Ini ikhwah, ini harus ikhwah semua ini. Naam. Kenapa Sahih Bukhari lebih asah daripada Sahih Muslim? Siapa yang punya jawaban dari kalangan ikhwah? Falyarfa' yadah. Naam. Siapa dari kalangan ikhwah? Aba Urwah? Rindak? Nah. Siapa yang berkepala lima? Oke, barangkali yang berkepala lima. Abu Ilham kepala lima. Abu Abdurrahman kepala lima. Abu Ifan kepala lima. 6. Masya Allah. Nah, kepala 6. Siapa lagi yang kepala 5? Abu Ramdhani berapa? Pak itu tuh, Pak siapa? Pak Faisal kepala 5 ya? 4. 5. Pak Abu Ramdhani 4. Kalau enggak bisa, Aba Ilda. Apa alasannya Sahih Bukhari lebih asah daripada Sahih Muslim? Dan pindah kepada santri. Santri yang paling besar kelas kakap. Utsman, Lampung Utsman. Lampung apa Lembang Utsman? Lampung. Nah, Allah dari Lampung. Enggak pulang 2 tahun ya. Nah. Endak Usman. harus sezaman antara guru dan syekhnya. Nah, harus sezaman dan betul-betul mendengar. Nah, bukan hanya sezaman, bahkan harus mendengar antara guru dan syekhnya. Subutul liqa wa subutus sama. Jadi di syarat ini kalau seorang guru dengan murid enggak cukup satu zaman saja atau kata Imam Al-Bukhari. Satu zaman dan harus mendengar, betul mendengar. Walaupun satu hadis. Sementara Imam Muslim cukup satu zaman saja. Imam Muslim. Ya. Yang penting guru dan murid satu zaman cukup. Kalau Imam Al-Bukhari satu zaman dan harus benar-benar murid mendengar dari guru. Pernah mendengar. Hadis. Naam. Indah ke Abu Abdurrahman. Sebutkan Khulafaur Rasyidun. Ada berapa Khulafaur Rasyidun? 4. Sebutkan. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ada yang terbalik urutannya? Hah? Ya, yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat baru Ali bin Abi Thalib. Susunan Khulafaur Rasyidin enggak boleh terbalik. Karena sepakat ahli sunnah susunannya adalah sama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kalau mengatakan yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Utsman, dikritik. Kenapa? Karena menyelisih ketetapan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum. Nah, indah Aba Ilham. Siapa putri Abu Bakar As-Siddiq yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam barakallahu fikum. Naam, siapa namanya? Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Apa gelar Aisyah? Ini pertanyaannya. Gelarnya apa Aisyah? Nah, gelarnya selain gelar Ummul Mukminin, Ummul Mukminin kan artinya ibunya orang-orang yang beriman karena menjabat sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjabat ya, karena situ apa? Statusnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya apa? Enggak tahu. Ah, Baifan. Gelar. Gelar itu ada gelar baik, ada gelar buruk. Tentunya ini gelar yang baik. Nah. Aba Imam. Tergolong kepala berapa? Nah. Eh? Apa gelarnya? Aba Ilda. Pemimpinnya wanita surga. Aba Nam Adnan. Nah. Aba Atifah. Apa? Gelarnya. Orang yang paling banyak tadi. Gelarnya apa? Aba Urwah. Siddiqah. Bapaknya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat jujur. Putrinya Siddiqah. Barakallahu fikum. Nah, seorang wanita yang sangat jujur. Seorang wanita yang disucikan oleh Allah dari langit, dari tuduhan. Dan luar biasa. Seorang wanita istri Nabi SAW disucikan Nah, dari Allah, dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tuduhan yang menimpa kepadanya, dituduh berzina. Allah Subhanahu wa taala sucikan, Allah bela. Allah turunkan dalam surat An-Nur pembelaannya. Diabadikan sampai hari kiamat, ya Masya Allah. Orang-orang yang menuduh seperti Syiah dan yang lainnya, maka ingkar terhadap pensucian Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Satu lagi, siapa dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril? Siapa yang paling belakang? Aba Dzar. Ahlanam Ghafur. Nah. Aba Faruk. Khadijah, nah, radhiyallahu anha. Dan dia juga dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Jadi wanita, walaupun dia wanita, ketika Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya menjadi orang yang lebih tinggi daripada kaum laki-laki, sekian laki-laki. Nah. Barakallahu fikum. Bahkan ada di antara wanita yang di bawah kehidunan, di bawah kepemimpinan orang kafir, yaitu istrinya Fir'aun, Asiyah. Nah. Barakallahu fikum. Menjadi pemimpinnya wanita-wanita surga. Asiyah, imra'atu Fir'aun. Hidup di bawah naungan 6 laki-laki suami yang kafir. Allah jaga keimanannya, kesolehahannya. Jadi para wanita, barakallahu fikum, bisa berlomba dengan suaminya untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sama laki-laki perempuan. Barakallahu fikum. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. In akramakum indallahi atqakum. Jangan mengira nam seseorang ketika di bawah subinam suaminya saleh, kemudian dia akan menjadi orang saleh pula, salihah pula. Ketika dia tidak taat dan tidak bertakwa kepada Allah, siapapun dia, walaupun dia berada di bawah pimpinan suami yang saleh, tidak bisa, barakallahu fikum, kesolehan suaminya bermanfaat kepada istrinya ketika dia tidak salihah. Istrinya Nabi Nuh alaihi salam menjadi wanita percontohan dalam kekafiran. Istrinya Nabi Lut, istri Nabi, menjadi contoh wanita kekafiran. Barakallahu. Jadi barakallahu fikum, walaupun secara asal seseorang bersahabat, berteman, bergaul, teman dekatnya orang-orang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari saudaranya, dari temannya yang dia bergaul dengannya. Hukum asal. Nah, suami yang soleh, mestinya istrinya juga demikian. Kalau Rasulullah mengatakan, innama mathalul jalisi soleh wa jalisi su, kahamil miski wa nafihil kir. Wal jalisi soleh, imma ayuhdiyaka wa imma antabta minhu wa imma antajida minhu rihan. Tayyibah. teman baik yang duduk, teman duduk yang baik seperti seorang berteman duduk dengan penjual minyak wangi. Dia akan bisa mendapatkan hadiah, bisa akan dia membeli darinya, bisa dia minimalnya dia akan mencium bau yang bagus. Barakallahu fikum. Jadi seseorang ketika bergaul, seorang wanita bernam, barakallahu fikum, memiliki teman hidup orang baik, seharusnya dia orang pertama mendapatkan kebaikan daripada suaminya. Jadi pandai-pandai barakallahu fikum mengambil ibrah pelajaran. Nah, ya. Jangan nampak di hadapannya kejelekannya saja, yang dihitung-hitung kejelekannya saja. Nah, ini enggak bisa mengambil manfaat. Nah, kebaikan yang sekian banyak dilupakan, enggak boleh. Barakallahu fikum. Tokoh-tokoh wanita surga, Khadijah bintu Khuwailid, Asiyah, Nam imra'atu Fir'aun, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kita lanjutkan dari kita barakallahu fikum dalam Kitabul Buyu. Sebenarnya masih pengen murojaah. Masih banyak ikhwah yang belum dapat pertanyaan. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjut dulu. Permasalahan yang terakhir yang kita sampaikan kemarin di dalam Kitabul Buyu dari Syarhul Mumti' tentang permasalahan jual beli bangkai. Tidak sah jual beli bangkai. Dalilnya innallaha harrama bai'al mayitah. Allah mengharamkan jual beli bangkai. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Apakah ada pengecualian tentang bangkai ini? Nah. Apakah di sana ada bangkai yang suci? Ada. Jawabannya, bangkai yang suci adalah maitatul adamiyah. Bangkai manusia. Orang mati dari manusia bangkainya suci. Bukan najis. Nah. Dan juga di sana ada bangkai yang bukan najis selain bangkai manusia, yaitu binatang yang tidak memiliki darah mengalir, bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Contohnya zubab, lalat. Sebutan lalat, barakallahu fikum, bangkainya suci karena termasuk binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Bangkainya. Tetapi apa? La yajuzu bai'u maitatihi ma'annaha tahirah. Tetapi dalam masalah jual beli tidak boleh jual beli bangkainya. Walaupun dia bukan najis. Walaupun dia suci bangkai lalat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian qala al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah wa yustasna minal mayyitati al-mayyitatu at-tahira allati tu'kal. Dan dikecualikan dari bangkai adalah bangkai-bangkai yang suci yang boleh dimakan. Boleh dijual belikan. Bangkai yang suci yang boleh dimakan. Boleh dijual belikan. Seperti apa? Kasamak seperti ikan. Waljarad seperti belalang. Jadi bangkai-bangkai yang lain tidak bisa dijual belikan. Walaupun suci. Nah, ya. Adapun yang berkaitan dengan jual beli, bangkai yang bisa dijual belikan hanya tadi bangkai yang suci yang bisa dimakan. Fa inna bai'aha halalun, maka jual belinya halal. Naam. Wallahu ta'ala la yuharrim bai'a syai'in ahallahu li ibadihi. Karena Allah Ta'ala tidak mengharamkan jual beli sesuatu yang Allah halalkan terhadap hambanya. Mithlus samak. Seperti samak. Ikan. Semua jenisnya. Kecuali ikan-ikan yang beracun. Nabi SAW ketika ditanya tentang air laut, berwudu dengan air laut, dia menjawab. At-tahuru ma'uhu wal-hilu maitatu. Ya, air laut itu suci, bisa dan mencuci dan bisa menyucikan. Bisa berwudu, dipakai mandi junub bisa. Dan halal bangkainya, itu ikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikan walaupun mati, walaupun besar sebagaimana terdampar barakallahu fikum di pantai, di pesisir, halal barakallahu fikum walaupun besar. Kalau jaa insanun bisamakin mayyitin, kalau seseorang datang membawa ikan yang mati, fa innahu yahilu bai'uhu, maka halal dijual belikannya. Wa kadzalikal jarad, demikian juga jarad. Mana jarad? Belalang. Yahilu bai'uhu, halal barakallahu fikum dijual beli perjualbelikan. Kecuali tadi apa? Yang beracun. Karena racunnya. Lalang walaupun mati halal. Kalau wajada insanun jaradan mayitan ala wajhil ar, fajaraduhu thumma ba'ahu fala ba'sa. Kalau seseorang mendapatkan belalang yang mati di tanah, dia dibersihkan, kemudian dia jual, tidak mengapa. Lianna maitatuhu tukal, karena bangkainya pun bisa dimakan. Kalau sesuatu bangkai yang bisa dimakan, maka dijual juga halal. Kemudian Ibnu Taimin bercerita tentang seseorang membawa sekantong belalang, kemudian dikasih kepada istrinya. Nah, satu-satu sama istrinya disembelih. Ketika diambil, sembelih terbang. Ketika diambil, terbang. Disembelih satu-satu. Satu kantong besar tidak tersisa kecuali sedikit. Nah, saya ceritakan. Padahal apa? Belalang tidak wajib disembelih. Halal diguyur pakai nan, dimatikan, diguyur. Halal barakallahu. Kalau seandainya belalang disyaratkan untuk disembelih, betapa beratnya. Barakallahu. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi bangkai yang dihalalkan jual diperjualbelikan, bangkai yang bagaimana? Bangkai yang bisa dimakan, yang bisa dihalal dimakan, itu boleh dijualbelikan. Yang berikutnya, permasalahan berikutnya. Wasarjin an-najis, tidak boleh juga diperjualbelikan sarjin. Sarjin itu rausul hayawan, kotoran binatang. Kata Sahib Zaid Mustaqni, tidak boleh menjual kotoran binatang yang najis. Wasarjin an-najis. Tidak boleh memperjualbelikan kotoran binatang yang najis. Nah, disebutkan contoh di sini kotoran binatang yang najis adalah seperti kotoran keledai. Kotoran manusia. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat dulu. Wasarjin huwa ma ya'rif ma yu'rafu bis samad alladhi tusmadu bihil asyjar. Wazru, sarjin itu yang dikenal dengan as-samad, pupuk. Nah, dari kotoran binatang. Memupuk tanaman-tanaman, pepohonan-pepohonan. Fahadha samad yang qasimu ila salasati aqsam. Maka pupuk dari kotoran binatang terbagi menjadi tiga bagian. Kotoran binatang yang menjadi pupuk terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, samadun najis. Pupuk yang najis. Yang kedua, samadun tahir. Pupuk yang suci. Yang ketiga, wasamadun mutanajis. Pupuk yang terkena najis. Asalnya suci, tetapi terkena najis. Tiga. Najis, suci, kemudian yang terkena najis. Fasamadu an najis, maka pupuk yang najis, la yasihu bayu. Tidak sah diperjualbelikan. Ini masalah kita, jual beli. Tidak boleh memperjualbelikan kotoran binatang yang najis yang dijadikan pupuk. Seperti apa? Karauthul hamir, seperti kotoran keledai. Kalau keledai jinak, haram untuk dimakan dagingnya. Iya. Kotorannya pun najis. Satu, seperti kotoran keledai, wa aziratul insan, dan seperti kotoran manusia. Kotoran manusia itu najis walaupun sedikit. Nah. Barakallahu fikum. Adapun kotoran sapi, kotoran ayam, kambing, nah. Yang rajih bukan najis. Nah, hanya kotor saja. Nah, wa ma asbaha dzalik, jadi samad dengan kotoran binatang yang najis hanya disebutkan dua contoh, kotoran keledai dan kotoran manusia. Pupuk yang najis. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu berarti masih ada. Wal illa fi dzalik, apa alasannya kenapa? Nah, samad pupuk yang najis tidak boleh dijualbelikan. An hadza an-naw min as-samad la yasih ayusmad bihi. Nah, ya. Alasannya kenapa tidak boleh dijual belikan pupuk yang najis? Karena jenis pupuk ini tidak sah untuk dijadikan sebagai pupuk. Kecuali sudah berubah kepada benda lain. Istihalah namanya. Nah. Ya. Kalau masih berbentuk adziratul insan, kotoran manusia, atau namrausul hamir, masih berbentuk, belum berubah kepada bentuk yang lain, tidak bisa diperjualbelikan. Nah, karena tidak sah dijadikan sebagai pupuk. Ya'ni law anal insan sammada binajis kana haraman. Ya'ni maksud kalau seseorang memupuk nam tanamannya dengan najis, maka barakallahu fikum, maka jadi haram. Ini menurut satu pendapat. Kalau pendapat yang lain yang mengatakan kalau suatu benda najis kemudian sudah berubah kepada benda yang lain, namanya istilahnya istihalah, maka itu sebagai salah satu enam sistem pensuci dari najis menjadi suci. Istihalah. Nah. Lakin aktsaru ahli al-ilm yujizuna an tusmada al-asjar wa az-zurubi rawthil hamir wa adziratil insan. Tetapi kebanyakan para ulama membolehkan memupuk tanaman, pepohonan dan tanaman boleh dipupuk dengan kotoran keledai dan kotoran manusia. Ini kebanyakan pendapat ulama. Naam. Ya. Apakah buahnya tanaman yang dipupuk dengan kotoran keledai tadi akan menjadi haram? Yang rajih tidak. Kenapa? Karena tadi sudah berubah menjadi apa? Sudah berubah barakallahu fikum. Sudah istihalah. Namun dilarang oleh syariat buang kotoran di bawah pohon yang berbuah. Tempat-tempat jalan orang lewat, tidak boleh buang kotoran. Nah. Jadi kebanyakan para ulama membolehkan memupuk pepohonan dan tanaman dengan kotoran keledai, bahkan dengan kotoran manusia sekalipun. Nah, fa'anakul ala hadal kaul, apakah kita mengatakan ketika kebanyakan para ulama membolehkan memupuk tanaman dengan kotoran keledai, apakah kita mengatakan ketika itu boleh menjualnya karena bisa bermanfaat? Al-jawab la, tetap tidak boleh nah menjualnya walaupun ada manfaatnya tadi. Naam, wa in kana yantafi'u biha, walaupun dimanfaatkan. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam, sesungguhnya Allah itu mengharamkan jual beli khamr, enggak boleh jual beli minuman keras, dan enggak boleh menjual beli benda-benda yang memabukkan. Setiap benda yang memabukkan khamr, baik itu narkoba, dan jenisnya diisap, yang lain-lainnya, suntik atau yang lain, maka haram. Dan Allah mengharamkan jual beli khamr. Khamr segala sesuatu yang memabukkan. Wal mayitah, Allah juga mengharamkan jual beli bangkai. Wal khinzir, nah barakallahu fikum, Allah juga mengharamkan jual beli khinzir. Apa khinzir? Nah, si kaki pendek. Nah, orang bilang. Nah, ya, babi. Barakallahu fikum. Apa bahasa Jawanya? Hah? Celeng. Baik, wal asnam, Allah mengharamkan jual beli patung berhala, patung dari batu, patung dari kayu, patung dari inam, tembok, haram. Sumbawa alhamdulillah enggak ada ya. Di Jawa banyak. Ada yang dari batu, yang orang Buddha Hindu ya. Hindu atau Buddha itu patung-patung Hindu. Udah. Enggak boleh orang muslim jual beli patung walaupun harganya mahal, untungkan, nah tidak boleh. Haram hasil. Kulit supaya lembut. Wa yastahbihu bihan nas, dan juga untuk bisa dijadikan lampu, alat penerang bagi manusia. Seperti zaman dulu, lemak dibakar pakai kapas, nyala lama. Maka kata para sahabat seperti itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah menjawab, la huwa haram. Haram tetap jual beli lemak bangkai tersebut. Yani al-bayy. Ma'anna fihi intifa'an, walaupun pada tadi lemak yang digunakan bisa ada manfaatnya. Bisa dijadikan mendempul perahu, meminyaki kulit, bisa juga untuk barakallahu fikum menjadikan lampu. Ada manfaatnya, tetapi dijual belikan haram, kata Rasulullah. Walakin mana Nabi sallallahu alaihi wasallam min baihi, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk jual beli bangkai lemak bangkai tersebut. Li'annahu najis, karena lemak bangkai najis. Fala hadza naqul, oleh karena kita mengatakan as-sarjinun najis, maka kotoran binatang yang najis la yasihu bai'uhu hatta walau qulna bi jawazis samad bihi. Kotoran binatang yang najis tidak bisa dijadikan pupuk, tidak dinam, tidak boleh dijual belikan, walaupun kita mengatakan boleh untuk memupuk dengannya. Ini bagian pertama daripada pupuk. Pupuk yang najis. Pupuk yang najis, contohnya apa tadi? Kotoran keledai dan kotoran manusia. Yang rajih, boleh atau tidak dijadikan pupuk? Boleh. Tetapi boleh dijual? Tidak boleh. Tadi hadis 6, para sahabat bertanya tentang lemak daripada bangkai. Bangkainya haram, lemaknya menjadi haram, tidak bisa dijual. Wallahu ta'ala alam.